بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Ashribah atau Kitabul At'imah, bab yang ke-33 yang berbunyi babu fadilati al-muwasati fi at'amil qalil wa anna ta'amal ithnaini yakfi ath-thalathata wa nahwi dhalika. Bab keutamaan berbuat baik dalam makanan yang sedikit, ya, dan menjelaskan bahwa makanan untuk dua orang bisa cukup untuk tiga dan seterusnya. Bab keutamaan saling membantu dalam makanan sedikit, dan bahwa makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya tentang Nabi SAW melakukan salah satu cara untuk bisa ahlus sufah makan, mendapatkan makanan dengan menganjurkan orang-orang yang mampu di antara kaum muslimin untuk membawa mereka sesuai dengan jumlah. Bila mana makanan yang tersedia ada dua, untuk dua orang berarti menambah satu. Kalau makanan untuk tiga orang, tambah satu, dan seterusnya. Bahkan Nabi sendiri membawa 10 orang, ya, membawa 10 orang untuk makan bersama keluarganya. Dan ini menunjukkan bahwa dia yang menganjurkan dan dia yang paling bersemangat untuk menerapkan. Bab yang sekarang, keutamaan saling membantu dalam makanan sedikit, yaitu makan sedikit membantu orang yang tidak mendapatkan makanan dengan cara makan bersama. Bila mana makanan itu untuk dua orang, tambah satu atau lebih, ya. Kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 5305 pada halaman 865, dengan nomor hadis yang pertama 5305. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Ya. طعام الاثنين, makanan untuk dua orang cukup tiga orang. Maksudnya bisa dimakan oleh tiga orang. Wa ta'amu tsalatsati kafil arba'ah. Dan begitu juga makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Ya. Makanan tiga dimakan oleh empat orang, makanan dua orang dimakan oleh tiga orang. Kalau empat orang berarti lima, kalau lima berarti enam. Ya, ini hadis yang pertama jelas sangat sesuai dengan bunyi bab. Dua orang, makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan seterusnya. Ya. Di sini tujuannya adalah untuk membawa orang lain makan, dan itu yang dimaksud dengan muwasat, memperhatikan orang ketika kita makan. Ya. Kita seringkali makan lupa orang. Nah, sekarang makan ada hidangan yang hendak dimakan, disunnahkan untuk memperhatikan orang lain yang membutuhkan. Maka diupayakan agar mereka bisa makan bersama kita, bisa makan bersama kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau setiap kali makan pasti ada orang miskin bersamanya. Setiap kali makan mesti ada orang miskin bersama beliau makan. Ya, bersama beliau makan. Dan gambaran seperti ini kita mendengarkan ya, dari kehidupan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwa setiap hari dia membuka hidangan untuk makan siapapun juga. Jadi terbuka, siapa yang datang makan, siapa yang datang makan bersamanya, bersama beliau, beliau makan, kemudian dibuat hidangan untuk sekian banyak orang tanpa diundang, orang sudah tahu ya, makan bersama beliau setiap hari ya. Dan bahkan sewaktu beliau menjabat rektor Universitas Islam Madinah, ada salah seorang muridnya yang bercerita seringkali beliau kehabisan uang, bukan uang kampus yang ia apa, tapi dia setiap ada tamu yang datang, sebenarnya tamu itu tamu kampus, tapi dia menjamunya dengan biaya dia, menjamunya dengan biaya dia. Ini menunjukkan betapa usahanya untuk makan besertanya orang-orang, terutama tamu-tamunya. Ini luar biasa akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itu hadis yang pertama ya. Dan ini juga menghindarkan dari mubazir ya. Biasanya makan dua orang itu pasti ada lebih, karena kita merasa cukup, ternyata banyak yang tidak. Ketika makanan, karena merasa cukup, orang per orang itu berbeda ya. Berbeda, satu porsi bisa jadi cukup untuk seseorang, tetapi untuk orang lain berlebih, untuk orang lain pun kurang ya. Jadi ketika makanan yang satu porsi itu dimakan oleh dua orang, saya yakin pasti tidak akan berlebih walau satu butir nasi pun. Untuk satu porsi makanan dimakan oleh dua orang, saya yakin tidak akan mungkin bersisa kecuali tulang ya, kecuali tulang. Dan ini menunjukkan keberkahan ya, menunjukkan keberkahan. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 5306. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Rauh ibnu Ubadah ha wa haddatsani Yahya ibnu Habib qala haddatsana Rauh qala haddatsana ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Yang tadi hadis Abu Hurairah, yang sekarang hadis Jabir bin Abdullah. Yang satu Muhajir, yang satu lagi Ansar. Abu Hurairah Muhajir, sementara Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين. Makanan untuk satu orang bisa cukup untuk dimakan oleh dua orang. dan makanan untuk dua orang cukup untuk dimakan oleh empat orang. Kalau tadi kan kelebihannya satu orang, dua dimakan oleh tiga, yang tiga, kalau makan tiga orang empat, kalau makan empat orang lima. Kalau sekarang lipatan, ya, satu, makanan satu orang bisa dimakan oleh dua orang, makanan dua orang bisa dimakan oleh empat orang. Ini lebih besar daripada yang pertama. Makanan empat orang itu bisa dimakan oleh delapan orang. Ini kekurangan kalau kita, ya. Satu porsi itu dapat separuh. Kalau dua porsi untuk dua orang, itu per orangnya mendapatkan separuh. Kalau tadi kan sepertiga, ya. Satu porsi dimakan oleh tiga orang, atau makanan dua porsi dimakan oleh tiga orang. Sekarang makanan dua dimakan oleh empat orang, makanan empat orang dimakan oleh delapan orang, ya. Dimakan oleh delapan orang cukup, ya, dimakan bisa cukup untuk dimakan oleh delapan orang. Wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyah. Wa fi riwayati Ishaq qala Rasulullah SAW lam yadhkur sami'tu. Ya, dalam riwayat Ishaq Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma hanya mengatakan Nabi, dari Nabi SAW, atau Nabi bersabda tidak ada kata-kata saya mendengar. Ini tidak berpengaruh kepada sanad. Cuma Imam Muslim ingin menerapkan amanah dalam menyampaikan, karena dalam riwayat lain dia tanpa ada kata-kata mendengar, maka dia tidak mengatakan mendengar. Jadi itu perbedaannya. Sementara isi hadisnya sama. Nabi bersabda makanan untuk satu orang bisa dimakan oleh dua, makanan untuk dua orang bisa dimakan oleh empat, makanan untuk empat orang bisa dimakan oleh delapan orang. Ya. Ini juga muwasat tadi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan makanan. Maka alangkah indahnya bila mana setiap kali makan kita bersama orang yang bersama orang lain, ya, makan bersama orang lain, menyantap hidangan yang hendak kita makan. Hadis yang ketiga, 5307. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan ha wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdurrahman an Sufyana an Abi Zubair an Jabirin an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Ibnu Jurayth. Sanadnya yang baru, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ta'amul wahidi yakfil isnain, wa ta'amul isnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Ya, sama bunyi hadisnya. Dan sesuai dengan bunyi bab, anjuran untuk memperhatikan orang lain ketika kita makan, ya, untuk bisa menyantap hidangan bersama kita. Dan jangan khawatir, ya, konsepnya atau prinsipnya adalah kalau makanan yang tersedia adalah untuk dua orang, bisa insya Allah dimakan oleh tiga orang, dan bahkan bisa oleh empat orang, ya, bahkan bisa oleh empat orang. Yang penting berkah. Berikutnya 5308, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim qala Abu Bakar wa Abu Quraib haddathana wa qala al-akharani akhbarana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabirin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul wahidi yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnaini yakfi arba'ah. Hadis Jabir ini senada, ya, sementara hadis Abu Hurairah untuk satu orang makanan dua orang bisa dimakan oleh tiga, tiga orang bisa dimakan oleh empat, empat orang bisa dimakan oleh lima. Sementara hadis Jabir makan dua orang bisa dimakan oleh empat orang. Ya, makanan satu bisa dimakan oleh dua, Ya, kita contohkan tadi nasi bungkus itu bisa dinikmati oleh dua orang. Dan jangan khawatir tidak kenyang. Di masalahnya bisa dimakan itu keberkahannya, bukan kekenyangan. Ya, jangan ketika kita merasa kita lapar sekali, saya sendiri satu porsi saja masih kurang itu. Ya, itu pikiran kita, tetapi Nabi SAW ingin membawa kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dengan mengatakan bisa jadi yang seharusnya, yang ketika kita merasakan satu orang saja kita tidak kenyang, dengan makan dua orang Allah berikan kekenyangan, walaupun mungkin secara zahirnya tidak bisa mengenyangkan, tetapi keberkahan yang diinginkan dari memakan makanan satu orang itu oleh dua orang. Ya. Ini hadis Jabir sama semuanya. Ya, lipatannya adalah satu orang dimakan oleh dua, dua dimakan oleh empat, empat dimakan oleh delapan. Perbedaannya dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. 5309 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mas an Abi Sufyan an Jabirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amur rajuli yakfi rajulaini wa ta'amur rajulaini yakfi arba'ah wa ta'amu arba'atin yakfi thamaniyah. Sama dengan hadis sebelumnya, cuma di sini diungkapkan dengan kata-kata rajul. Kalau tadi ta'amul wahid, ya, ta'amul wahidi yakfir isnain. Kalau di sini ta'amur rajuli yakfir rajulaini. Itu perbedaannya, sementara hukumnya tidak berbeda. Makanan satu dimakan oleh dua. Sekarang makanan seorang laki-laki dimakan oleh dua orang laki-laki. Makanan dua orang laki-laki bisa dimakan oleh empat orang. Ya. Makanan empat orang bisa dimakan oleh delapan orang. Ya. Delapan orang. Dan ini bisa dijadikan patokan oleh ibu-ibu yang memasak. Ya. Ya. Ibu-ibu yang memasak, yang penting dia masak apa yang ada. Bila mana makanan itu hanya tiga orang, sementara suaminya ingin mengundang, ya cukup. Suaminya memperkirakan. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang dimasak di rumah itu dihitung porsi yang di rumah. Seperti kisah Abu Bakar, kisah Nabi, mereka yang mereka sediakan untuk dimakan di rumah itu untuk orang yang di rumah, sejumlah yang di rumah, bukan untuk lebih. Ya, misalnya tiga orang, yang berapa untuk makan tiga orang, akhirnya habis. Nah, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk mengundang orang lain. Ya, makanan untuk tiga orang yang sudah disiapkan di rumah itu tidak menutup kemungkinan untuk mengundang orang lain. Jangan dikira ya, makanan kan untuk kita semua yang di rumah saja, bagaimana saya mengundang. Jangan khawatir, karena makanan tiga orang itu bisa dimakan oleh empat orang dan bahkan bisa dimakan oleh enam orang. Bisa dimakan oleh enam orang. Inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, antara hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Jabir bin Abdullah dengan sanad yang banyak dibawakan oleh Imam Muslim, yang intinya bagaimana kita bisa makan bersama. Makan bersama ini adalah tuntunan Nabi. Seringkali beliau makan bersama. Ya. Dan bahkan pada bab yang berapa bab yang lalu, ketika beliau membawa orang yang dalam masjid, ya, ada beberapa yang lalu dia diundang dengan beberapa orang, tapi justru dia membawa orang. Ini menunjukkan betapa sukanya Nabi makan bersama orang banyak. Makanan yang disediakan untuknya, dia inginnya makan bersama orang banyak, dan ini tuntun Nabi SAW. Jadi dia tidak mencari kekenyangan dalam makannya, tetapi mencari keberkahan di dalam makannya, di dalam makanannya. Itu bab yang ke-33. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-34. Bunyinya bab al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Bab orang mukmin itu makan dengan satu usus, sementara orang kafir makan untuk memenuhi semua ususnya, ya, untuk memenuhi tujuh ususnya, ya, tujuh ususnya, lambung, usus besar, usus kecil, habis semua, penuh semuanya. Ya. Ini seorang mukmin makan dalam satu usus, maksudnya yang mereka makan itu hanya sekedar untuk memenuhi satu dari ususnya yang ada. Ya. Makanya Nabi SAW, wa in kana walabud fathuluthun li ta'ami wa thuluthun li nafas. Ya. Ada tiga bagiannya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Itu pembagian yang normal yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka di sini Nabi tekankan bahwa orang yang beriman itu umumnya atau standarnya mereka makan dari ukuran makannya itu hanya untuk memenuhi satu usus saja, ya. Sementara orang kafir bukan semua, ya. Bukan semua orang kafir, karena banyak orang-orang kafir yang sehat, ya. Yang pola makannya luar biasa, tapi kebiasaan mereka makan menggunakan tujuh usus, ya, tujuh usus. Kita baca hadis di bawah bab ini, hadis 5310, ya, 5310. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin Muthanna وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني حديثنا الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مئة واحد. Orang kafir itu makan memenuhi tujuh usus, sementara orang mukmin hanya sekedar untuk memenuhi satu ususnya saja. Ya. Ini tuntunannya, tuntunannya. Walaupun ada orang beriman yang makannya juga luar biasa, yang makannya luar biasa, tapi seyogyanya sesuai dengan tuntunan makan yang sehat oleh Nabi, yaitu mengisi satu dari ususnya, bukan kesemuanya seperti halnya orang-orang kafir, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi di bawahnya menjelaskan tentang makna hadis ini sebelum kita lanjutkan. Menjelaskan tentang makna pada halaman 873. Bawah ya. Al-kafir ya'kulu fi sabati am'a wal mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin. Orang kafir makan dengan dalam tujuh usus, sedangkan orang mukmin makan dalam satu usus. Diriwayatkan di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW kedatangan tamu dan dia adalah orang kafir. Jadi standar Nabi mengabarkan ini bukan hanya sekedar pernyataan begitu saja, tetapi dia menjadikan penilaiannya seseorang. Jadi dari seseorang yaitu datang seorang tamu dan dia adalah orang kafir. Bertamu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi menghidangkan makanan. Ini menunjukkan bahwa ini yang toleransi. Ya, toleransi itu sudah ada di zaman Nabi dan sudah syariat Allah. Ya, datang tamu dan itu orang kafir ke rumah Nabi. Orang itu meminum perahan susu dari tujuh ekor kambing. Jadi Nabi hidangkan kepadanya perahan susu tujuh ekor kambing. Ketika itu dia masih kafir. Masih kafir. Kemudian di pagi harinya ia masuk Islam. Ya, banyak sekali para orang-orang kafir yang masuk Islam karena akhlak Nabi, karena budi pekerti Nabi. Maka besok harinya dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerahkan air susu, lalu ia meminumnya. Ya, kemudian beliau memerintahkan untuk memerahkan air susu dari kambing lain, ia tidak menghabiskannya. Ya, sebelumnya dia bisa menghabiskan air susu dari 7 ekor kambing. Setelah dia masuk Islam, cuma 1. Nah, inilah standar Nabi mengungkapkan hadis tadi. Standar Nabi mengungkapkan hadis tadi dari kasus ini. Dan ini tidak mutlak ya, semua orang kafir yang seperti ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Qadi berkata, hadis ini berkenaan dengan orang itu sendiri. Berarti bukan umum. Orang itu sendiri dikatakan kepadanya sebagai permisalan, sebagai percontohan. Ada yang mengatakan, ini pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hendaknya orang mukmin bersikap lebih, bersikap hemat pada makanannya. Jadi ungkapan itu adalah anjuran untuk orang mukmin agar hemat dalam makan, hemat dalam minum. Bukan kebiasaan, tapi anjuran. Anjuran untuk makan, untuk memenuhi hanya sekedar satu usus saja. Ya. Ada lagi yang mengatakan, ini yang ketiga, penafsiran yang pertama tadi hanya khusus untuk orang tadi, kemudian dijadikan dasar oleh Nabi. Sementara yang kedua adalah sekedar hanya menganjurkan orang mukmin untuk makan sedikit. Ya. Yang ketiga, ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang mukmin menyebut nama Allah pada saat hendak makan sehingga setan tidak ikut serta makan dengannya. Ya. Sedangkan orang kafir tidak menyebut nama Allah dan setan ikut serta makan dengannya sehingga makannya banyak. Ini penafsiran yang ketiga yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Ya. Sedangkan orang kafir tidak menyebut nama Allah dan setan ikut makan, ikut serta makan dengannya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa setan dengan mudah memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah pada waktu makan. Ini sudah kita pelajari bahwa setan itu ketika kita hendak makan, dia sudah menunggu-nunggu. Ya, ketika kita hendak makan, dia menunggu apakah dia bisa makan bersama orang yang makan itu atau tidak. Kalau orang itu tidak menyebut nama Allah, berarti dia ikut makan. Ya, kalau orang tadi menyebut nama Allah, bismillah, maka dia tidak bisa makan. Nah, orang kafir mana mungkin menyebut nama Allah. Maka tentunya akan berpoya-poya, akan bersuka cita, setan makan bersama mereka sehingga mereka banyak makannya. Sementara orang mukmin karena dituntun untuk membaca bismillah, yang makan dia sendiri dan dia tidak makan bersama setan. Ini tiga penafsiran. Ya. Kemudian pakar kedokteran mengatakan setiap manusia memiliki 7 macam usus, yaitu perut besar, 3 usus halus yang bersambung dengannya, dan 3 usus besar. Orang kafir yang karena kerakusannya tidak mengucapkan nama Allah pada saat makan, maka tidak cukup baginya kecuali harus memenuhi seluruh ususnya. Sedangkan orang mukmin karena kesederhanaannya dan mengucapkan nama Allah pada saat makan, maka makanan tersebut dapat mengenyangkannya dan cukup hanya satu usus saja. Ini juga uraiannya. Dan yang sangat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, apa yang dilakukan oleh youtuber-youtuber sekarang ini, apa istilahnya, mukbang ya. Ya, yang menampilkan makan banyak. Menampilkan makan satu ekor kambing, makan satu nampan seorang. Ya. Ini yang benar-benar kita melihatnya jijik, dan ini sangat bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Menampilkan banyak makan, mempertontonkan banyak makan, dan juga memperlihatkan makanan. Ini juga setiap makan harus ada selfie-selfian dan memotretnya, kemudian di-share. Ini semua juga tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslimnya. Dan seorang muslim ini Syekh Shalih Al Utsaimin, salah seorang ulama besar di Arab Saudi ini menjelaskan tentang adab makan. Adab makan itu bukan untuk mempertontonkan, tapi untuk mendapatkan energi dan agar berkah. Ya, kecuali kalau mempertontonkan untuk dibagi. Ya, tapi mempertontonkan hanya untuk sekedar memanas-manaskan orang, ini juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan banyak lagi hal-hal yang berkembang yang menyalahi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita baca sebelum kita lanjutkan membaca hadis tadi. Hadis setelahnya 5311. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala hadatsana Abi ha wa hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Usama wa ibn Numair qala hadatsana Ubaidullah ha wa hadatsani Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humaid an Abd al-Razzaq qala akhbarana Ma'mar أن أيوب كلاهما أن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Hadis yang kedua sama dengan hadis tadi. Ya. Orang kafir makan dengan 7 usus sementara mukmin makan dengan 1 usus. Maksudnya ada beberapa penafsiran tadi ya. Ya, yang telah diuraikan oleh Imam Nawawi. 5312. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Khallad al-Bahili qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad ibn Zaid annahu sami'a Nafi'an qala ra'a ibn Umar miskinan faja'ala yada'u baina yadayhi wa yada'u baina yadayhi wa qala faja'ala ya'kulu aklan katsiran qala fa qala la yadkhulanna qala la yudkhalanna قال لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. Ini kisah Abdullah bin Umar yang tadi kita isyaratkan bahwa kata Nafi' bahwa Abdullah bin Umar melihat seorang yang miskin yang ikut makan bersamanya suatu ketika. Faja'ala yada'u baina yadayhi wa yada'u baina yadayhi. Jadi dia ketika makan pakaian nampan digiringnya semua makanan dan diletakkan di hadapannya. Dan habis kemudian dibawa lagi, habis dibawa lagi. Jadi mengambil yang apa? Ya, pokoknya dia banyak makan, faja'ala ya'kulu aklan katsiran. Ya, orang miskin ini makan dengan makan yang banyak. Lalu Umar Abdullah bin Umar berkata kedepannya atau besok-besok orang ini jangan lagi dibawa atau dibiarkan masuk makan bersama saya, cari yang lain, cari yang lain. Alasannya apa? Alasannya hadis Nabi SAW bahwa orang kafir itu makan dengan 7 usus dan beliau tidak nyaman makan bersama orang yang bentuk makannya sama dengan makannya orang kafir. Ya, ini kata Imam Nawawi. Dan coba kita lihat. Ya. Tadi ada rasa-rasa ungkapan itu. Sebelumnya saya ingin melanjutkan membaca yang tadi ya. Ya, baca uraian yang tadi. Tentang makanan, tentang usus tadi, orang kafir yang karena kerakusannya dan tidak mengucapkan nama Allah pada saat makan, maka tidak cukup baginya kecuali harus memenuhi seluruh ususnya. Sedangkan Allah pada saat sedangkan orang mukmin karena kesederhanaannya dan mengucapkan nama Allah pada saat makan, maka makanan tersebut dapat mengenyangkannya dan cukup hanya satu usus saja. Dimungkinkan yang demikian ini hanya pada sebagian orang-orang mukmin dan sebagian orang-orang kafir. Jadi tidak mutlak ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan 7 usus adalah 7 sifat. Ini penafsiran yang lain, yaitu semangat. Ini sikap menghadapi makanan. Orang kafir itu membawa 7 sifat. Yang pertama semangat, rakus, panjang angan-angan, tamak, tabiat buruk, iri, dengki, dan gemuk. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan orang mukmin di sini adalah orang yang sempurna imannya dan berpaling dari hawa nafsu. dan sudah puas dengan apa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pendapat terpilih, ini tarjihnya Imam Nawawi. Pendapat terpilih adalah, tarjihnya Imam Nawawi adalah bahwa sebagian orang mukmin makan dalam satu ususnya, sedangkan kebanyakan orang kafir makan dalam tujuh usus. Dan tidak mesti setiap usus dari ketujuh usus tersebut sama seperti satu usus orang mukmin. Wallahu a'lam. Para ulama berkata, maksud hadis ini adalah mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia dan anjuran untuk bersikap zuhud, tidak mementingkan kehidupan dunia, dan qanaah, merasa puas, dan sedikit makan adalah termasuk akhlak baik seseorang. Sedangkan banyak makan adalah sebaliknya. Adapun perkataan, nah ini dia, ini yang saya inginkan. Adapun perkataan Ibnu Umar berkenaan dengan orang miskin yang makan banyak di hadapannya, apa katanya? Besok jangan dibawa orang ini lagi. Ya, itu maksudnya katanya. Besok jangan masuk lagi orang ini bersama kita. Janganlah sekali-kali orang ini dibawa ke hadapanku, maksudnya ke depan. Ini maksudnya adalah karena orang itu menyerupai orang kafir makanya. Dan barang siapa yang menyerupai orang kafir, maka makruh hukum bergaul dengannya jika tidak ada keperluan atau kepentingan yang mendesak. Ini tafsir dari atau syarah dari Imam Nawawi. Ya. Sebab porsi makanan yang ia makan memungkinkan untuk dapat menutupi kebutuhan orang banyak. Adapun orang yang disebutkan di dalam kitab ini yang minum perahan susu dari tujuh kambing, maka ada yang mengatakan ia adalah, ini namanya yang tadi yang ceritakan di awalnya, bahwa Nabi SAW pernah menjamu seorang kafir dan dia ternyata bisa meminum dari tujuh ekor susu dari tujuh ekor kambing. Disebutkan namanya di sini yaitu Thumamah ibnu Uthal. Ya, Thumamah ibnu Uthal. Ini seorang tawanan. Dia kan tawanan diikat di tiang masjid. Ya. Ada dalam Sahih Bukhari, diikat dalam dia ditawan karena ada gerilya, pada sahabat ditawan, kemudian diikat di tiang masjid beberapa hari. Yang sangat mengagumkan dia, para sahabat masuk masjid langsung sholat. Sementara Nabi setiap masuk masjid, dia yang didatangi Nabi. Wahai Utsumamah, bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Terus setiap waktu dia datang, dan ini yang membuat dia sangat terpengaruh oleh Nabi, dan bahkan dia dihidangkan susu, dan susunya bukan satu dua cangkir, tetapi dari tujuh ekor kambing. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang ini adalah Jahjah Al-Ghifari. Engkau tadi Thumamah ibn Uthal, ada pendapat yang lain dia adalah Jahjah Al-Ghifari, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Nadrah bin Abu Nadrah bin Abi Nadrah Al-Ghifari. Ada tiga kemungkinan ya. Yang penting ceritanya seperti tadi dan orangnya memang tidak disebutkan, bisa jadi ketiga-tiganya kejadian tersebut. Ya, pada tiga orang itu kejadian yang tadi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah belum selesai hadisnya ya. Hadis berikutnya 5313 halaman 871. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Abdurrahman an Sufyana an Abi Zubair an Jabir wa ibn Umar. Berarti ini berapa nomor? Dua nomor. Yang pertama hadis Jabir, yang kedua hadis Ibnu Umar. Berarti 5313 dengan 5314. Ya, Jabir wa Ibnu Umar. Sanadnya satu, tetapi sahabatnya dua. Ya, sahabatnya dua. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati ab'a. Seorang mukmin makan dengan satu usus, sementara orang kafir makan dengan tujuh usus. Dan kita sudah baca tadi maksud dari tujuh usus tadi, bisa jadi memang makannya banyak dan penyebabnya juga karena tidak bismillah, kemudian kerakusan terhadap dunia, ingin menikmati dunia ya, ingin merasa bahwa kenikmatan cuma satu kali, setelah mati tidak bisa makan lagi. Tadi malam saya dapat pertanyaan, Di surga kan diceritakan bahwa kita akan mendapat makanan yang lezat-lezat, ya, minum yang lezat-lezat. Apa mungkin kita yang sudah mati ini bisa menikmati makanan lagi? Ya. Bisa makan lagi? Kan ruh mana bisa makan? Ya. Ya, ini ketika dipahami bahwa setelah kematian itu tidak ada kehidupan lagi. Dan orang kafir seperti itu, mereka tidak meyakini hari berbangkit. Orang jahiliyah tidak meyakini hari berbangkit. Jadi ruh yang akan hidup lagi. Maka nanti ada reinkarnasi, berpindahnya ruh ke jasad yang lain. Tidak ada kembali ruh kita. Mereka mengingkari kembalinya ruh. Mereka mengingkari kembalinya jasad, diciptanya jasad kembali. Orang mukmin makan dengan satu usus, sementara orang kafir makan dengan tujuh usus. Karena memang ingin menikmati hidup ruh, antara ruh dengan jasad makan sebanyak-banyaknya, apalagi kalau fasilitas terbuka mudah untuk mendapatkan makanan apapun diinginkan. Sementara orang mukmin, apalagi tadi salah satu maksudnya orang mukmin yang sempurna imannya, tentu tidak akan mungkin menikmati kelezatan dunia yang sebentar. Mereka lebih mempersiapkan makan yang lezat di surga. Makanya mereka kalaupun banyak harta, dengan harta hanya mereka mengejar bagaimana makan yang sebenar-benarnya di akhirat. Ya. Berikutnya 5315. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, sama dengan hadis sebelumnya, walam yadhkur Ibnu Umar. Berarti hadis ini cuma satu. Ya, cuma satu, yaitu hadis Jabir saja dan bukan di situ hadis Ibnu Umar, berarti nomornya cuma satu nomor. 5316. Berikutnya 5317. Terakhir 5318. Ya. 5316, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib qala Abu Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Yazid an jaddihi an Abi Musa. Nah, ini hadis yang lain, ya. Ini hadis Abi Musa Al-Asy'ari, namanya Abdullah bin Qais. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Lafaz hadisnya sama, sementara sekarang sudah ada yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Jabir, yang ketiga sekarang Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Lafaz hadisnya sama. 5317, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni Ibnu Muhammad anil ala an abihi an abi hurairah. Ini yang keempatnya, sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini. An abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithihim, senada dengan hadis-hadis mereka. Al mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Hadisnya mudah dihafalnya. Al mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Terakhir 5318, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Ishaq bin Ibnu Isa qala akhbarana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafahu dhaifun. Ini redaksi yang sedikit berbeda. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi pernah didatangi oleh seorang tamu, dhafahu dhaifun wa huwa kafir. Tamu ini adalah orang kafir. Kalau Islam ini tidak toleransi, maka diusir. Ya, diusir. Kamu orang kafir, untuk kamu datang ke rumah saya. Ya, dhafahu dhaifun wa huwa kafir fa amara lahu Rasulullah sallam bisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerah seekor kambing. Fahulibat fasyariba hilabaha, maka dia pun meminum dari susu yang dipirah dari satu ekor kambing tadi. Summa ukhra, kemudian tambah satu lagi. Fasyarib wa syaribahu, dia minum lagi. Summa ukhra, kemudian ketiga. Fasyaribahu, habis lagi. Summa syariba hilaba sabai isya. Akhirnya dia meminum perahan dari tujuh ekor kambing seperti hadis yang pertama. Ya. Summa innahu asbaha, kemudian besok harinya dia masuk Islam. Fa aslama fa amara lahu Rasulullah sallam bisatin fasyariba hilabiha, maka Nabi memerintahkan memerah satu ekor kambing lalu dia meminumnya. Summa amara bi ukhra, kemudian Nabi perintahkan untuk yang kedua. Falam yastatimmaha, maka dia tidak bisa menyelesaikannya atau menghabiskannya. Faqala Rasulullah sallam, berdasarkan itu Nabi bersabda, al-mu'min yashrabu fi mi'an wahid wal kafir yashrabu fi sab'ati am'a. Kalau tadi dengan lafaz yakulu, kalau yang sekarang lafaznya yashrabu, jadi makan dan minumnya sama. Orang mukmin minum dengan untuk memenuhi satu usus, sementara orang kafir dalam kasus tadi dia ingin memenuhi tujuh ususnya. Itulah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang perbedaan orang mukmin dengan orang kafir seharusnya. Dan jadi tadi kita mengatakan ini bukan mutlak setiap orang mukmin makannya sedikit, nah. Tetapi ini sepantasnya sesuai dengan tuntunan Nabi, bahkan salah satu penafsirannya, orang yang imannya kuat pasti makannya sekedar saja. Makannya sekedar saja dan hanya sekedar untuk mengenyangkan satu ususnya saja. Bab yang terakhir, benar ya? Bab yang terakhir, bab 35 dari Kitabul Asyriba atau dari Kitabul At'imah. Bab judulnya adalah bab la ya'ibut ta'am, bab tidak mencela makanan atau tidak bolehnya mencela makanan. Mencela di sini diuraikan oleh Imam Nawawi, misalnya makanannya kurang garam, ya, makanannya terlalu pedas. Ya, untuk lebih jelas saya akan bacakan. Ketika hendak makan dia membawa tujuh. Ya, takwil kan bukan takwil nama Allah, bukan takwil sifat Allah, bisa jadi. Ya, dan bisa diterima, karena mereka semangat. Sekarang kan kita besok kalau sudah mati kan tidak makan lagi. Ya. Jadi membawa tujuh semangat untuk makan. Sementara orang mukmin hanya sekedarnya saja mengisi lambungnya, bisa menghilangkan rasa lapar, kemudian dia bisa beribadah lagi. Kapan dia makan sebanyak-banyaknya? Ya dia di surga, yang tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi. Ya. Ya. Tadi apa yang kita ingin sebutkan? Ya, di sini ya. Halaman 878. Sebelum kita baca tiga hadis, bapak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini termasuk di antara adab-adab makan yang sangat dianjurkan. Contoh mencela makanan adalah, kata Imam Nawawi ya, dengan mengatakan makanan ini asin, garamnya sedikit, terasa asam, makanan ini terlalu halus, terlalu kasar, tidak matang dan sebagainya. Ini contohnya. Ini contoh. Kalau asin, apa harus kita katakan? Ya. Nanti akan kita tanya jawabannya langsung dari hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, 5319. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya wa Zuhair ibn Harbin wa Ishaq ibn Ibrahim qala Zuhair haddatsana wa qala akharani akhbarana Jarir an al-A'mas an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu, Nabi tidak pernah sekalipun mencela makanan. Kana idza ishtaha syai'an akala, kalau dia suka dia makan. wa in karihahu tarakah. Kalau dia tidak suka, ditinggalkannya, tidak menyebutkan kekurangannya. Dia tidak memakan, tidak makannya. Kalau dia tidak makannya, berarti dia tidak suka. Tidak ada kata-kata. No comment. Tidak ada. Ya. Kalau ada komennya, itu yang mencela. Ya. Kedua, 5:3:20. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Sulaiman al-A'mas bihadzal isnad mithlahu. Ya, pangkal sanadnya berbeda, ujungnya sama, sementara bunyinya sama dengan tadi. Nabi SAW tidak pernah mencela sedikit pun makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau tidak suka dia tidak memakannya, dan tidak mengomentari sedikit pun. 5:3:21. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq wa Abdul Malik bin Amr wa Umar bin Sa'd Abu Dawud Al-Hafari kulluhum an Sufyan al-A'mas bihadzal isnad mithlahu nahwahu. Sanadnya juga yang baru, ya, sampai A'mas, dari A'mas sampai ke Abu Hurairah sama, sementara bunyi hadisnya juga sama dengan yang sebelumnya. 5:322. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin wa Muhammad bin Musanna wa Amr an-Naqid wa lafdhu li Abi Quraibin qalu akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mas an Abi Yahya maula Ali Ja'dah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba ta'aman qattu kana idza ishtahahu akala wa in lam yastahihi sakata. Kata Abu Hurairah, saya tidak melihat Nabi SAW mencela makanan sekalipun. Kalau dia suka dia memakannya, kalau dia tidak menyukainya dia diam saja. Ya, diam. Sakata artinya diam, sukut. Terakhir 5:323. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Quraibin wa Muhammadul Musanna qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Ya, tidak ada uraian yang perlu kita berikan, yang kita isyaratkan ya dari uraian Imam Nawawi. Yang jelas hadis ini mengajarkan salah satu adab memakan makanan. Tidak suka diam, ya, tidak usah dimakan. Ya, kalau suka makan, kalau tidak suka, walaupun memang ada yang menyebabkan tidak suka, tapi jangan keluarkan kata-kata. Karena ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab ke kitab yang baru. Sementara hari ini tanggal hari Selasa ya, 13 Rabiul Tsani 1441 sama dengan tanggal 10 Desember 2019. Ya. Kitabul Asyriba ini Kitabul Asyriba ini kita mulai Selasa. Mulainya hari Selasa tanggal 9 Safar atau 8 Oktober. Berapa bulan ini? Oktober, November, Desember. Hampir 3 bulan. Satu kitab, dan kitabnya cukup besar ya, yaitu sebanyak 35 bab. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan ke kitab pakaian dan perhiasan. Pakaian berhubungan dengan kita, sementara perhiasan untuk istri-istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.